Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم. Sebagaimana biasa, kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada tafsir surah Al-Mujadilah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Dan juga kita telah mengambil beberapa faedah dari ayat tersebut. Sangat banyak, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, sangat banyak faedah dari ayat yang mulia ini. Satu ayat tetapi mengumpulkan padanya banyak faedah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya dari ayat ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan juga keutamaan orang-orang yang diberi ilmu. Ayat ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Sisi keutamaannya ya khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum adalah dalam ayat ini Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Bukan satu derajat, tetapi darajat, berderajat, derajat, jamak. Kata para ulama, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman itu lebih tinggi derajat mereka daripada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman lebih tinggi derajat mereka daripada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Sementara orang-orang yang beriman plus diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berilmu, dianugerahkan kepada mereka ilmu agama, itu lebih tinggi dari semata-mata dia beriman. Dari semata-mata dia beriman. Orang yang beriman lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang tidak beriman. Sementara orang yang beriman plus dia memiliki ilmu, lebih tinggi derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang cuma beriman tetapi tidak punya ilmu. Dalam artian, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmunya sedikit. Tentunya seseorang dikatakan beriman karena dia punya ilmu. Nah, cuma tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman plus banyak ilmunya, pemahaman terhadap agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, dikarenakan ini menunjukkan keutamaan ilmu atau keutamaan orang-orang yang berilmu, berarti menunjukkan pula kepada kita fadilatul ilmi. Dalam ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula berarti keutamaan ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu agama dan juga keutamaan huduri majalisil ilmi, keutamaan menghadiri majlis ilmu. Keutamaan menghadiri majlis ilmu. Sering tentunya ayat-ayat, begitu juga hadis-hadis kita sampaikan, kita dengar tentang keutamaan para ulama, keutamaan ilmu agama, dan itu juga keutamaan menghadiri majlisul ilm, begitu juga keutamaan rehlah ilmiah, rehlah al-ilmiah fi talabil ilmi syar'i. Dan yang dimaksud dengan derajat di sini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat, itu mencakup derajat di dunia dan juga mencakup derajat di akhirat. Mencakup derajatnya orang-orang yang berilmu di akhirat, jelas. Begitu pula derajat di dunia orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan keilmuan itu diangkat derajatnya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat. Sabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu, disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu di hari kiamat nanti dia lebih maju di hadapan para ulama dibandingkan apa, para ulama, orang-orang yang berilmu. Mu'adz bin Jabal lebih ke depan, lebih dikedepankan, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wadih tentang keutamaan ilmu, derajat diangkat di akhirat. Begitu juga ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak nas juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya di dunia. Di dunia disebutkan ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah oleh al imam Ahmad, beliau mengatakan haddatsana Abu Kamil, telah memberitakan kepada kami Abu Kamil, haddatsana Ibrahim, telah memberitakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Ibrahim, haddatsana Ibnu Shihab, telah menyampaikan, memberitakan kepada kami Ibnu Shihab, an Abi Tufail, dari Abu Tufail, Amir ibni Watilah, Amir ibni Watilah, anna Nafi ibna Abdul Harith laqiya Umar bin Al-Khattab bi Usfan. Bahwasanya Nafi ibnu Abdul Harith, dia ini berjumpa dengan Umar ibnu Al-Khattab di Usfan. Nafi ibnu Abdul Harith, dia berjumpa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di Usfan, di Usfan. Wa kana Umar istahmalahu ala Makkah. Sementara Umar itu menjadikan Nafi ibni Abdul Harith sebagai gubernur, pekerjanya di Mekah, yang mengurusi orang-orang Mekah, ditunjuk sebagai gubernur Mekah adalah Nafi ibni Abdul Harith. Maka ketika bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada dia, man istakhlafta ala ahli al-wadi. Siapa, kata Umar, yang engkau wakilkan untuk mengurusi orang-orang dusun, orang-orang pedesaan? Atau orang wadi itu pedesaan, perkotaan ya. Perkotaan namanya. Kalau dusun itu badi ya. Dia ngurusi orang-orang di perkotaan. Kala, maka ya ini dia secara umum mengurusi Mekah, cuma biasanya kan Pak Gubernur menunjuk lagi siapa yang mengurusi penduduk-penduduk desa, orang-orang desa, siapa yang mengurusi orang-orang kota. Maka kata Umar, siapa yang engkau tunjuk untuk mengurusi Ahlul Bawadi atau Ahlul Wadi? Orang-orang desa atau orang-orang kota. Al-Muhim, nampaknya orang-orang dalam riwayat yang lain Bawadi, orang-orang desa, Badui. Qala, maka dia mengatakan, istakhlaftu alaihim ibna Abza, yang aku tunjuk untuk mengurusi mereka Ahlul Wadi adalah ibnu Abza. Ibnu Abza, yakni Abdurrahman ibnu Abza, yang aku tunjuk ngurusi mereka adalah Abdurrahman ibnu Abza. Rajulun min mawalina, seorang lelaki yang merupakan bekas budak. Bekas budak siapa? Abdurrahman ibnu Abza, bekas budak, yakni secara status kemasyarakatan orang-orang rendah-rendahan, orang-orang bekas budak, cuma ditunjuk dia untuk mengurusi manusia, mengurusi banyak-banyak orang. Faqala Umar, maka mendengar itu Umar mengatakan, istakhlafta alaihim maulan, apakah engkau menunjuk sebagai wakil atas mereka seorang maula, bekas budak? Faqala, maka Nafi ibni Abdul Harith mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qari'un likitabillah, alimun bil fara'id qadhin. Dia ini wahai Amirul Mukminin, walaupun bekas budak, dia adalah seorang yang qari terhadap kitab Allah. Qari li kitabillah. Qari terhadap kitab Allah. alimun bil faraid, berilmu tentang masalah faraid. Qadin, dia seorang qadi, seorang hakim. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan dia mendapat jabatan untuk mengurusi manusia, banyak manusia, apa? Ilmu agama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Umar mempertanyakan, kenapa kok dia? Padahal dia seorang bekas budak. Ternyata dijawab, dia adalah qari li kitabillah. Tentunya qari, kalau di zaman dahulu bukan apa, bukan semata-mata di zaman sekarang membaca, dipaham, mengerti kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran. Ya fana fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka mendengar jawaban ini, tepat tentunya alasan gubernurnya Nafi ibnu Abdul Harith. Maka mendengar jawaban ini, faqala Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qal. Ketahuilah, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, qad qal, beliau telah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan dengannya kaum yang lain. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan juga merendahkan dengannya pula kaum yang lain. Diangkat derajatnya ketika seorang berilmu tentang Al-Qur'an, tentang kitab Allah tabaraka wa taala, diangkat derajatnya walaupun dia bekas budak. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga disebutkan athar di dalam kitab Tahdzibul Kamal, di dalam kitab Tahdzibul Kamal ini juga athar ini menunjukkan betapa orang-orang yang berilmu, punya agama, bagus agamanya, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk menjadi pemimpin. Disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dalam Tahdzibul Kamal, Anil Walid Al-Muqri, dari Al-Walid Al-Muqri. Anil Zuhri, dari Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, qadimtu ala Abdul Malik bin Marwan. Aku, kata Az-Zuhri, datang menemui Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Menemui Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Faqala, maka Abdul Malik bin Marwan berkata, man min aina qadimta ya Zuhri? Dari mana engkau datang wahai Zuhri? Min aina qadimta ya Zuhri? Dari mana engkau datang wahai Zuhri? Qala, maka Az-Zuhri mengatakan, qultu min Makkah. Dia mengatakan, aku datang dari Mekah. Qala, maka Abdul Malik bin Marwan sang khalifah kembali mengatakan kepada Az-Zuhri, man wa man khallafta yasuduha wa ahlaha. Siapa yang engkau wakilkan? Siapa yang engkau wakilkan untuk memimpin Mekah dan juga penduduk Mekah? Yakni pemimpin dalam artian pemimpin yang mengurusi Mekah dan penduduknya dari sisi agama. Dari sisi apa? Uga agama. Jadi siapa ulama yang ditokohkan, yang memimpin Mekah, yang mengurusi mereka? Karena memang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman itu para ulama benar-benar dihormati oleh manusia. benar-benar mereka menjadi rujukan para penguasa dalam peribadatan-peribadatan mereka, dalam haji-haji mereka, mereka selalu merujuk kepada para ulama. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, siapa yang engkau tinggalkan untuk memimpin mereka, mengurusi mereka? Qultu, maka saya katakan Atha bin Abi Rabah. Saya katakan Atha bin Abi Rabah yang mengurusi, yang memimpin penduduk Mekah adalah Atha bin Abi Rabah. Qala, maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada Az-Zuhri, faminal Arab am minal mawali, apakah Atha bin Abi Rabah itu dari kalangan orang Arab atau dari kalangan bekas budak? Apakah dia dari kalangan orang Arab atau dari bekas budak? Qultu minal mawali, maka saya katakan Atha bin Abi Rabah itu termasuk bekas budak. Ya, ini sekali lagi secara derajat kemasyarakatan itu rendah. Sementara orang-orang Arab itu terkenal orang-orang yang mulia. Kita ingat Atha bin Abi Rabah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya yang para satu-satunya ulama yang diperbolehkan untuk berfatwa pada musim haji, yaitu Atha bin Abi Rabah. Sementara kita kenal bahwasanya beliau ini secara fisik, khalqah, secara penciptaan disebutkan dalam kitab-kitab tentang masalah ilmu, tentang keutamaan ilmu dan juga para ulama, beliau ini memiliki 6 kekurangan dari sisi apa? Fisik. Fisiknya, beliau orangnya hitam. Nah, rambutnya orang Ethiopia. Nah, anggur, buah anggur di kepalanya. Kemudian matanya sipit, kalau enggak salah hidungnya pesek dan seterusnya. Ya kan afidin rahimani wa rahimakumullah, ternyata dia memimpin penduduk Mekah. Qala fa bima sadahum, maka Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Zuhri, dengan apa dia memimpin mereka? Dengan apa Atha bin Abi Rabah kok bisa memimpin orang-orang Mekah? Qala qultu, qala, dia mengatakan qultu biddiyanati warriwayah, dia memimpin penduduk Mekah dengan ad-diyanah, agamanya yang bagus, dan juga dengan ilmu riwayat, ilmu hadis yang ada pada dia. Qala, maka kata Khalifah Abdul Malik ibni Marwan rahimahullah, dia mengatakan inna ahlat diyanah warriwayah la yambagi an yasudu, sesungguhnya orang-orang yang bagus agamanya, yang punya agama, bagus agamanya dan juga punya riwayat, punya ilmu, ilmu riwayat, benar-benar layak untuk menjadi pemimpin, benar-benar layak untuk memimpin. Qala faman yasudu ahlal yaman, maka Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, siapa yang memimpin penduduk Yaman? Kata Az-Zuhri, qultu, saya katakan Tawus bin Kaisan, yang memimpin penduduk Yaman ulamanya adalah Tawus bin Kaisan rahimahullah. Qala faminal Arab am minal mawali, maka dia bertanya lagi, apakah Tawus bin Kaisan itu dari kalangan orang-orang Arab atau dari kalangan mawali? Qala qultu minal mawali, maka dikatakan oleh Az-Zuhri, saya katakan dia juga dari kalangan mawali, bekas budak. Qala fa bima sadahum, maka Abdul Malik bin Marwan kembali bertanya kepada Az-Zuhri, dengan apa Tawus bin Kaisan memimpin mereka? Qultu, saya katakan, kata Az-Zuhri, bima sada bihi Atha, dengan apa yang Atha bin Abi Rabah memimpin, sama. Dikarenakan Tawus bin Kaisan punya agama yang bagus dan juga punya apa? Riwayat, ilmu riwayat hadis. Qala innahu la yambagi dzalika, maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan sesungguhnya dia memang layak untuk mendapatkan hal tersebut. Qala faman yasudu ahla Misr? Maka berikutnya kata Abdul Malik bin Marwan, siapa yang memimpin penduduk Mesir? Qultu Yazid bin Habib. Maka saya katakan yang memimpin penduduk Mesir adalah Yazid bin Habib. Qala faminal Arab am minal Mawali? Maka dia bertanya lagi, Abdul Malik bin Marwan, apakah Yazid bin Habib itu dari kalangan Arab atau dari kalangan Mawali? Qala qultu minal Mawali. Saya katakan dia dari kalangan Mawali, bekas budak, sama. Yang keempat, biar bisa ngurutkan. Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, faman yasudu ahla Syam? Siapa yang memimpin penduduk Syam? Qultu makhul. Maka saya katakan yang memimpin penduduk Syam adalah makhul. Qala faminal Arab aminal Mawali? Apakah mereka ini dari kalangan, dia ini dari kalangan Arab atau minal Mawali? Qala qultu minal Mawali. Saya katakan dia dari kalangan apa? Bekas budak. Abdun Nubiyyun aqtaqathu imra'atun min Hudzail. Dia adalah seorang budak dari Nubia yang dimerdekakan oleh seorang wanita dari Hudzail. Dia adalah Abdun, seorang budak dari Nubia yang dimerdekakan oleh seorang wanita dari Hudzail. Qala faman yasudu ahlal jazirah? Maka dia bertanya lagi yang keberapa? Yang kelima. Siapa yang memimpin penduduk Jazair? Qultu Maimun bin Mihran. Saya katakan Maimun bin Mihran. Qala faminal Arab am minal Mawali? Apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan Mawali? Qala qultu minal Mawali. Saya katakan dari kalangan Mawali, bekas budak. Qala faman yasudu ahla Khurasan? Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang memimpin penduduk Khurasan? Qala qultu Abdahhak bin Muzahim. Maka saya katakan yang memimpin penduduk Khurasan adalah Abdahhak ibnu Muzahim. Qala faminal Arab aw minal Mawali? Apakah dia dari kalangan Arab atau dari kalangan Mawali, bekas budak? Qala qultu minal Mawali. Saya katakan dia dari kalangan Mawali. Qala. Kemudian Abdul Malik bin Marwan berkata lagi, bertanya lagi, faman yasudu ahlal Basrah? Kemudian siapa yang memimpin penduduk Basrah? Qala qultu al-Hasanul Basri. Maka saya katakan yang memimpin penduduk Basrah, mengurusi urusan mereka, agama mereka adalah Al-Hasan Al-Basri. Qala faminal Arab am minal Mawali? Apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan Mawali? Qala qultu minal Mawali. Maka saya katakan kata Az-Zuhri dari kalangan Mawali. Sudah berapa tempat ditanyakan? 7. Qala wailak. Ketika yang ke-8 Abdul Malik bin Marwan mengatakan, wailak, celaka semoga Allah merahmati engkau. Wa man yasudu ahla kul ahlal Kufah? Siapa yang memimpin penduduk Kufah? Qala qultu Ibrahim an-Nakhai. Maka saya katakan yang memimpin penduduk Kufah adalah Ibrahim an-Nakhai. Qala faminal Arab am minal Mawali? Apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan Mawali? Qala Az-Zuhri mengatakan qultu minal Arab. Saya katakan dia dari kalangan Arab. Wailak ya Zuhri. Qala wailak ya Zuhri. Celaka semoga Allah merahmati engkau wahai Zuhri, kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Farajta anni, engkau meninggalkan aku. Engkau meninggalkan aku. Kata Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, wallahi demi Allah la tasudannal mawali 'alal Arab fi hadzal balad. Demi Allah benar-benar para mawali memimpin orang-orang Arab di negeri ini. benar-benar para mawali, bekas para bekas budak, mereka memimpin orang-orang Arab di negeri ini. Hatta yakhtuba laha 'alal manabir wal arabu tahtaha, sampai orang-orang mawali yang berkhutbah di mimbar-mimbar sementara orang Arab di bawah mendengarkan. Para ataupun orang-orang yang dari kalangan mawali, yakni rendahan secara kemasyarakatan, biasanya mereka semuanya yang berkhutbah di atas mimbar-mimbar sementara orang Arab itu berada di bawahnya. Qala qultu ya amiral mu'minin. Yang terakhir saya katakan, kata Az-Zuhri, saya katakan wahai amirul mu'minin, innama huwa dinun, hanya saja dia itu tergantung dengan agamanya, tergantung dengan agama seseorang. Man hafizahu sada, barang siapa yang menjaga agamanya, niscaya dia akan memimpin, akan menjadi seorang pemimpin. Wa man dayya'ahu saqat, dan barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya, maka dia akan jatuh. Ini khanafuddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran ini akan mengangkat suatu kaum dan juga merendahkan kaum yang lain. Barang siapa yang menjaga Al-Quran, menjaga agamanya, mengamalkan agamanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat mereka, walaupun secara kemasyarakatan mungkin dia orang yang rendah dipandang manusia, tetapi karena ilmunya, karena agamanya, diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah, dari 8 tempat yang ditanyakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, yang memimpin mereka semuanya, ternyata 7 itu disebutkan dari kalangan bekas budak, cuma 1 dari kalangan Arab, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala. Semuanya ini kita lihat dari kalangan para tabi'in, pada para tabi'in di zaman tersebut yang memimpin, mengurusi manusia tentang permasalahan agama-agama mereka. Itu sekali lagi menunjukkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka berdasarkan hal ini, khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itu menunjukkan kepada kita hendaknya para penuntut ilmu, para penghafal Al-Qur'an, para penghafal hadis, orang-orang yang melakukan talabul ilmi syar'i, hendaknya mereka jangan minder, jangan loyo, jangan lemah, bersemangatlah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian. Cukuplah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seandainya dengan seorang rajin bersemangat menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, mereka diberikan ketenangan hati yang lapang, kegembiraan ketika berada di ma'had di dalam menuntut ilmu syar'i, maka sungguh itu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh para raja. Kebahagiaan orang-orang yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan hadis, itu disebutkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, innana lafi sa'adah, innana fi sa'adah, sesungguhnya kami benar-benar berada di dalam kebahagiaan. Sibuknya para ulama dengan ilmu, dengan hadis, tidak banyak mereka menyempatkan waktu mereka untuk mencari dunia, tidak sibuk mengejar dunia. Maka kata Ibrahim bin Adham, kesibukan mereka dengan hadis, dia mengatakan, innana fis sa'adah, sesungguhnya kami benar-benar berada di dalam kebahagiaan. Lau ya'lamul muluk, Seandainya para raja itu mengetahui, wa abnaul muluk, begitu juga para putra mahkota itu mengetahui, ma nahnu fihi minas sururi wan na'im, apa yang kita berada padanya dari kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan dengan ilmu ini, la jaladuna alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan mencambuk kita semuanya, akan memukul kita semuanya dengan sebab apa yang kita dapatkan berupa kegembiraan dan juga kebahagiaan, kesenangan di dalam ilmu ini. Akhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Walakin hurrimu, akan tetapi mereka diharamkan untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di dalam ilmu ini. Akhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar telah merasakan lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, innana fissa'adah, sesungguhnya kita benar-benar berada di dalam kebahagiaan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan na'im la jaladuna alaihi bisuyuh walakin hurrimu. Al-Qawma Qala rahimahullahu ta'ala, seandainya para raja, yang kita lihat secara zahir para raja itu berada dalam kebahagiaan secara zahir, dalam kesenangan para raja, begitu juga putra mahkota, tetapi bukan kelezatan kebahagiaan dengan ilmu, ternyata itu semuanya tidak mendatangkan kebahagiaan. Seandainya para raja dan juga para putra mahkota mengetahui apa yang kita berada padanya minas surur, dari kebahagiaan, kegembiraan, wan na'im, dan juga kesenangan, la jaladuna alaihi bisuyuk, niscaya mereka akan memukul kita semuanya dengan pedang-pedang mereka dalam rangka apa? Merampas kebahagiaan, merampas kesenangan yang ada pada dia, pada kita semuanya. Ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka diharamkan, sampai sebagian para raja, para khalifah, ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah, dia sangat iri dengan seorang ulama yang berada di sekelilingnya, para murid-muridnya mencatat. Dan secara lahir enggak ada yang didapatkan di situ. Bersemangat para muridnya mencatat, menghafal ilmu yang diajarkan oleh ulama tersebut. Maka esok harinya dia kumpulkan para pembesarnya, dia kumpulkan para menterinya, bawa buku catatan mengikuti pelajaran tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Cuma tentunya dia tidak bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh para penuntut ilmu, kegembiraan, kebahagiaan, yang dengan kebahagiaan dan kegembiraan tersebut yang mereka rasakan, mereka pun semangat selalu di dalam menghadiri majlis ilmu, semangat selalu dalam menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, yang ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang mengejar dunia, yang dia tidak senang, tidak berbahagia, tidak bersemangat menghadiri majlisul ilmu. Ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbahagialah sekali lagi orang-orang yang mendapatkan predikat ataupun mendapatkan keunggulan dari sisi mereka adalah para penuntut ilmu syar'i. Ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari datang Abdullah ibn al-Mubarak rahimahallahu ta'ala. Imam ahli Khurasan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahallahu ta'ala, maka gempar ketika itu kerajaannya Harun al-Rashid rahimahallahu ta'ala, bergoncang ketika itu manusia berbondong-bondong menuju menyambut kedatangan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Sampai riuh, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka permaisuri Harun Ar-Rasyid bertanya kepada bawahannya ataupun dayangnya dan yang semisalnya, dia bertanya, ada apa? Kok riuh sekali? Ramai sekali? Maka kata dayangnya atau yang semisalnya, datang ulama ahli Khurasan, Abdullah ibn Mubarak. Mereka berbondong-bondong menyambut Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Maka mendengar ini sang permaisuri Harun Ar-Rasyid mengatakan, inilah yang sebenarnya raja. Inilah kerajaan yang sebenarnya. Raja yang sebenarnya adalah Abdullah ibn Mubarak, bukan kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Kenapa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tunduk kepada Harun Ar-Rasyid itu rata-rata karena mereka terpaksa nam takut kepada Harun Ar-Rasyid dan yang semisalnya. Sementara ketika mereka sikapi kepada para atau imam mereka Abdullah bin Mubarak, mereka lakukan dengan sukarela menyambutnya atau yang semisalnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita semuanya pentingnya ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Pentingnya pula untuk bersemangat menghadiri majlisul ilm dan berupaya kita dengan mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dan juga para ulama, memompa kita semuanya untuk bersemangat menghadiri majlis tersebut. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita selalu ditambahkan keimanan, ditambahkan pengetahuan yang menyebabkan kita merasakan lezatnya menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai waliyazubillah kita diharamkan dari merasakan lezatnya duduk di majelis ilmu. Fadhidin rahimani wa rahimakumullah. Ja'a thalathatu nafarin. Naam. Marra thalathatu nafarin di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang lewat di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa amma ahaduhum fawajada furjatan fil halqah fadakhala fiha. Maka di antara 3 orang ini dia melihat ada celah di majelis, ada celah tempat duduk di majelisul ilm, maka dia pun mengambil tempat duduk di celah yang masih longgar tersebut. Duduk dia mendengarkan ilmu. Wa ammal akhar fajalasa wara'an nas. Adapun yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kedua, dia duduk di belakang. Duduk di belakang manusia. Wa adbara salis zahiban, sementara yang ketiga enggak hadir, enggak mengisi tempat yang kosong, tidak juga duduk di belakang, tapi dia pergi. Dia pergi tidak mau bermajlis ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khabari tsalatsah. Maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang? 3 orang yang tadi yang barusan kita sampaikan. Maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang? Ammal awwal fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun yang pertama yang mengisi celah yang kosong langsung hadir di majlisul ilm, maka dia bernaung kepada Allah, maka Allah pun menaungi dia. Wa ammal thani, adapun yang kedua, fastahya fastahyallahu min. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang, dia malu, maka Allah pun malu dari dia. Wa ammas salis, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Maka ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapati adanya majlisul ilm dan kita tidak berat untuk melangkahkan kaki ke sana untuk mengikutinya, maka bersemangatlah sebagaimana Rasulullah memberitakan tentang 3 orang ini yang dia mencari celah yang kosong, dia duduk di situ, maka Allah naungi dia. Yang duduk di belakang malu-malu, maka Allah pun malu dari dia. Yang berpaling tidak menuntut ilmu, dia pun ataupun Allah pun berpaling dari dia. Ini kana fi dan rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang bisa kita sampaikan tentang ayat ini. Insyaallah semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dan juga ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.